Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang paling dalam, hati yang senantiasa syuhud menyaksikan agungnya Allah, sifat-sifat Allah yang sempurna, termasuk salah satunya adalah Ar-Rajjaq, Allah yang senantiasa memberikan rizki kepada kita semua. Mudah-mudahan lewat pengajian Arba'in ini Allah jadikan kita menjadi abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas kajian tentang syariat, thariqah dan hakikat atau haqiqah. Kita bisa mengevaluasi dan mengecek, introspeksi diri, perjalanan ibadah kita selama ini dari mulai balik sampai pagi hari ini. Dalam setiap ibadah, bahkan setiap langkah, tarikan napas, kedipan mata, bagaimana dengan kondisi hati kita? Di mana hati kita selama ini? Apakah kita banyak merasakan kenikmatan batiniah di balik ibadah-ibadah kita? Tapi kalau hati kita gersang, bahkan sedang sholat, hatinya liar. Di balik baca Quran dan wirid tidak ada kenikmatan batin. Bertanda kita belum menjumpai, mendapatkan hakikat agama. Contoh yang mudah Bapak Ibu sekalian, ada syariat, ada hakikat. Yang mudah ya, Bapak Ibu sekalian suka dengan durian, tapi nanti pulang ngaji gak ada duriannya. Contoh, suka dengan durian yang dimakan kulitnya atau isinya? Angkat tangan siapa yang berani makan kulitnya yang berduri. Ingin lihat wajahnya, ada yang berani gak? Kalau durian yang dimakan kulitnya yang berduri, gak enak, bahkan berbahaya, kapok. Tapi kalau yang dimakan adalah dagingnya yang manis, yang empuk, pasti nanya mana lagi. Analog yang sederhana, syariat itu ibarat kulitnya, hakikat adalah dagingnya. Yang diburu dagingnya, tapi dagingnya tidak akan manis empuk tanpa dibalut dengan kulitnya. Tapi yang dimakan yang membuat enak adalah dagingnya. Ibadah kita kalau belum mendapatkan hakikat, pahit ibadah itu. Sholat lima waktu, pahit. Apalagi tahajud, lebih pahit lagi. Karena ngantuknya luar biasa. Tapi kalau bapak-bapak yang suka sepak bola, di televisi ada jadwal jam 2, kira-kira bangun gak? Minta dibangunin gak sama cucunya? Hilang gak ngantuknya? Kenapa? Sudah terasa indahnya sepak bola. Gak usah dipaksa lagi. Ibu-ibu, ada yang suka lihat sinetron? Ada yang ngantuk gak kalau lihat sinetron? Kalau kelewat satu episode saja nyesel gak? Kalau ngaji gak lewat? Rasa. Beragama itu harus punya rasa. Makanan ada rasa, berpakaian ada rasa, berkendaraan ada rasa. Agama harus sampai rasa. Disebut hakikat. Siapa yang merasakan? Bukan mata, bukan kepala, bukan otak. Zaukon itu rasa ada di hati. Jadi kalau beragama kita belum terasa dengan hati, Nabi menyebutnya wajada halawatal iman, menemukan manisnya iman. Maka ibadah itu hambar, ibadah itu berat. Ibadat itu, kata orang awam, nguntungin Allah. Nguntungin Allah bagi orang yang awam. Merasa Allah yang diuntungkan, kita yang capek. Kenapa? Saking awam. Yuk evaluasi, Bapak Ibu sekalian, perjalanan ibadah kita dari mulai balik taklib sampai pagi hari ini. Jujur semua jawab, banyak manisnya, banyak pahitnya ibadah kita. Masih pahit. Tadi sholat subuh manis apa pahit? Waduh ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka supaya manis ibadah kita, salah satunya adalah wa mujalasatu sholihina fudhola. Hadir di majelis ilmu, hadir di majelis zikir, ada satu yang khusyuk, maka akan tergugah yang lainnya. Ada satu yang terbuka, yang lain Allah bukakan hatinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita bedah ini. Konsepnya para ulama. Minimal ada dua konsep syariat, tarekat, dan hakikat. Yang pertama adalah konsepnya dalam kitab Kifayatul Adqiyah. Yang kedua, dan disyarahi oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Yang kedua, konsep syariat, tarekat, dan hakikat itu konsepnya Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi Al-Irdibili Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Tanwirul Qulub. Pagi hari ini kita akan membedah konsepnya Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 406. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ada tiga kalimat penting ini: syariat, tarekat, hakikat. Apa yang disebut dengan syariat? Fasyari'atu hiya al-ahkam al-munazzalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syariat adalah hukum-hukum yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati pahamaha al-ulama, yang dipahami oleh para ulama, minal kitabi wa sunnah, yang bersumber dari Quran, Alkitab dan sunnah. Nason au istinbaton, nas maupun istinbat. A'ni al-ahkam al-mubayinah fi ilmi tauhid wa ilmu fikih wal ilmi tasawuf. Yang dimaksud ahkam syariah adalah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang disebut dengan ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Jadi yang disebut syariat adalah hukum-hukum yang tertuang dalam tiga disiplin ilmu yang disebut dengan arkanuddin, rukun agama yang tiga, tauhid, fikih, tasawuf. Ilmu ketiga-tiganya, hukum-hukum yang terkandung dalam ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf disebut dengan syariat. Hukum-hukum dalam ilmu tauhid, misalnya konsepnya Imam Asy'ari rahimahullah, ada yang wajib bagi Allah, hukum wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, jaiz bagi Allah. Ya, anak-anak sudah hafal wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Atau kita gunakan konsep tauhidnya masih Ahlus Sunnah wal Jamaah, konsepnya Syekh Ibnu Taimiyah, dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Syekh Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah dalam kitab Madarijus Salikin, menjelaskan tauhid dalam tiga bentuk yang disebut dengan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifatih. Mentauhidkan Allah dari dimensi rububiyah, bahwa Allah itu Rabb, sang pencipta. Tauhid uluhiyah, bahwa Allah satu-satunya yang diibadahi. Dan tauhid asma wa sifatih, mentauhidkan Allah dari sifat dan nama-namanya. Ini yang disebut dengan ilmu tauhid. Di situ ada ahkam, ada hukum-hukum yang harus kita ketahui. Kalau baru sebatas ilmu pengetahuan tentang tauhid, itu disebut syariah. Lalu yang kedua, rukun agama kita setelah tauhid, fikih. Belajar santri dari mulai kitab tipis sampai yang kandel. Mulai bab ubudiyah. Ya, bab ubudiyah dari bab toharoh, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian bab muamalah, baru bab munakahah. Ya, makanya jangan dulu nikah kalau belum bab muamalah. Nanti lompat jadinya. Nabi itu muamalah dulu, dagang dulu, baru munakahah. Sehingga Nabi dikejar-kejar Khadijah. Ya, kalau kita dulu nginget masa dulu, ini pernah muda gak nih? Pernah muda gak? Ini Pak Haji dari Kalimantan ini, alhamdulillah, mabruk nih, anggota dewan terpilih, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan selamat berkhidmah, selamat berjuang. Pernah muda gak? Dulu yang ngejar-ngejar kita atau mantan pacar kita atau istri kita, yang ngejar yang mana ini? Bawa mobil ngerental masih ditolak. Karena tahu calon mertuanya ada tagihan itu. Khadijah yang mengejar-ngejar Nabi karena muamalah. Baru dalam fikih munakahah, kaitan dengan berumah tangga. Terakhir bab jinayah al-hudud, tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan jarimah kriminal. Nah, hari ini ada orang belajar fikih langsung bab jinayah, langsung bab apa? Akhirnya ngerakit bom. Lompat, jihadnya salah pemahamannya. Ulama telah menyusun, tauhid disusun, fikih disusun. Yang ketiga, syariat hukum ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Nah, ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf, kalau baru sebatas ilmu dan pengetahuan, baru disebut syariat. Kalau baru pengetahuan di kepala kita, ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf, itu baru syariat. Gimana ya supaya sabar? Supaya sabar. Pegang tas, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar. Bukan begitu. Sabar itu harus riyadhah. Bagaimana membangun makom sabar dalam jiwa kita? Diberi anak rewel, bilang ke anaknya, sabar, sabar. Padahal ibunya yang gak sabar. Jadi ilmu tasawufnya baru ilmu, baru pengetahuan, belum dipraktekkan. Bab tawakalnya baru pengetahuan. Tawakal kepada Allah, tapi dengar baru PHK, baru dengar sudah ngadeg-deg seperti akan kiamat. Tawakalnya belum tumbuh, makom tawakal belum tumbuh menghiasi hati. Kenapa? Baru pengetahuan, tahu tawakal, tahu sobar, tahu syukur. Tapi dikasih nafkah oleh suami sedikit, monyong aja, kayak bemo ketubruk. Bu, subur bukan? Syukur bukan itu? Belum bisa bersyukur, baru tahu syukur. Makom syukurnya belum tegak dalam hati kita. Pantas kalau ibadah pahit, berat. Kenapa? Karena masih dalam wilayah atau dimensi syariat. Baru pengetahuan ilmu tauhidnya, baru pengetahuan ilmu fikihnya, baru pengetahuan ilmu tasawufnya. Ihya-nya udah selesai hatam, tapi baru dibaca dan dilogatan. Baru syariat. Sebatas pengetahuan. Itu yang disebut syariat. Dalam konsep ilmu tasawuf, khususnya yang dijelaskan dalam kitab Tanwirul Qulub ini, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi Asy-Syafi'i rahimahullah. Itu syariat. Makanya tadi diibaratkan seperti apa? Seperti kulit. Yang kedua, ada kalimah toriqoh. Toriqoh. Apa toriqoh itu? Hiya al-amalu bisyari'ati wal-akhdu bi'aza'imiha wal-bu'du anit-tasahul. Apa yang disebut dengan toriqoh? Toriqoh itu mengamalkan syariat, mengamalkan tauhid, mengamalkan fikih, mengamalkan tasawuf. Wal akhdu mengambil bi'aza'imiha, mengambil yang azimah. Ini Bapak Ibu sekalian, azimah dalam keterangan ini bukan azimah menurut usul fikih. Azimah yang dimaksud dalam ilmu tasawuf ini artinya harus sekuat tenaga dalam menjalankan syariah, baik tauhid, fikih maupun tasawuf. Ada beberapa dokter dari perguruan tinggi datang ke sini menanyakan, katanya kalau bertasawuf itu tidak boleh menjalankan yang rukhsah, katanya harus yang azimah-azimah. Di mana Pak keterangannya? Itu dalam kitab Tanwirul Qulub katanya. Wal akhdu bi azaimiha. Kalau bertarekat itu harus mengambil yang azimah-azimah. Salah paham. Likuli syai istilahun. Istilah dalam ilmu tasawuf, azimah itu bukan azimah lawannya rukhsah. Atau kalau begitu bertolak belakang dengan syariat. Ketika kita bepergian, pakai yang rukhsah, bahkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bepergian jangan mentang-mentang saya kuat, yang azimah saja, enggak mau yang rukhsah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an tuqbala rukhsuhu kama yuhibbu an tuqbala azaimuhu." Nabi bersabda, Allah mencintai orang yang mengambil rukhsah, di masa darurat, bepergian, sakit. Allah seperti Allah mencintai mengambil yang azimah di masa normal. Bapak Ibu sekalian, kalau bepergian sunnahnya justru dikosor, dijamak. Dicintai oleh Allah. Jadi apa yang dimaksud azimah dalam ilmu tasawuf? Penjelasannya adalah sekuat tenaga menjalankan syariat, baik yang tertuang dalam hukum fikih, tauhid maupun tasawuf. Makanya di sini dijelaskan wal bu'du anit tasahul, menjauhi dari apa? Memudah-mudah, artinya malas-malasan. Jadi bertorikoh itu harus apa? Sungguh-sungguh. Keluarkan daya upaya, kekuatan, gali potensi supaya bisa mengambil, menjalankan syariat, baik tauhid, fikih maupun tasawuf. Wa in syi'ta qult hiya ijtinabul manhiyat zahiran wa batinan wa imtisalul awamir al-ilahiyah bi qadri taqah. Atau dengan kata yang lain, apa yang disebut dengan bertorikoh itu menjauhi larangan-larangan Allah zahir maupun batin, menjalankan perintah-perintah Allah bi qadri taqah. Nah ini makna azimah itu bi qadri taqah, dengan segala daya upaya potensi yang ada. Tahajud, punya potensi kita untuk bangun tahajud. Gali potensi itu, kalahkan ngantuknya. Dalam Al-Qur'an, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufaw wa tama'a. Kalau datang sepertiga malam, jauhkan lambung kita dari kasur yang empuk. Boleh pakai kasur yang empuk? Boleh. Tapi datang sepertiga malam, jauhkan lambung kita, lemparkan selimutnya, yad'una rabbahum, menghadap kepada Allah, berdoa, menyeru Tuhan, menyeru Allah subhanahu wa ta'ala, khaufan wa tama'a, di mana batin kita ada dalam dua kondisi, harap dan cemas. Khaufan, takut kepada Allah, melihat kekurangan diri, kelemahan diri. Wa tama'a, penuh harap, melihat ampunan Allah yang besar, kasih sayang Allah yang besar. Khaufan wa tama'a, jangan sebelah. Kalau sebelah itu ibarat mobil. Khaufan, takut rem, kira-kira pakai mobil, nyupir, yang diinjek rem aja terus. Kira-kira maju enggak? Sejengkal aja maju enggak? Enggak. Takut aja. Jadi pesimis nantinya. Wa tama'a, imbangkan harap kepada Allah, roja kepada Allah. Kenapa? Melihat ampunan Allah, kasih sayang Allah, kenikmatan Allah yang sempurna, ibarat gasnya. Jadi dua-duanya penting gak? Gas penting, rem penting, penting. Nah, jadi bertarekat adalah jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Auhiya iztinabul muharramat wal makruhat wa pudulul mubahat wa adaul faraid wa mastata'a minan nawafil tahta ri'ayati arif min ahli nihaya. Atau dengan kata-kata yang lain, menjauhi larangan Allah yang haram maupun yang makruh. Yang makruh dilaksanakan satu kali berturut-turut jadi besar. La sogirota ma'al asror. Nabi bersabda, tidak dihitung kecil kalau isror. Terus istiqomah. Wala kabirota ma'al istighfar. Jatuh dosa besar, tetapi istighfar kemudian tidak mengulang kembali, gak dihitung dosa. Termasuk pududul mubahat, walaupun mubah, jaiz, tapi jangan berlebih-lebihan. Wa adaul faraid, menjalankan yang fardu, wa mastata'a minan nawafil, dan menjalankan yang mampu, yang sunnah-sunnah. Tahta ri'ayati arif min ahli nihayat. Itu semua dijalankan di bawah bimbingan mursyid. Kalau mengamalkan dan memahaminya sendiri, bukan bertorikoh namanya. Jadi bertorikoh adalah menjalankan syariat, ilmu tauhid, fikih dan tasawuf di bawah bimbingan mursyid. Itu namanya toriqoh. Ini konsepnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai mursyid yang utama dulu bagi para sahabat. Maka Bapak Ibu sekalian, hari ini ada orang yang pengin belajar agama, otodidak saja. Ada benernya, banyak ngaconya. Kenapa? Konsep dalam agama itu punya metodologi. Punya apa? Metodologinya. Setiap ilmu ada metode.